إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس كمسلمين جمع جمعة رحمني ورحمكم الله kita والحمد لله telah menyelesaikan 10 hari pertama di bulan Ramadan dan sekarang kita telah memasuki hari yang ke-11 di bulan Ramadan tahun ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah dengan datangnya bulan Ramadan, masuknya tamu yang sangat agung yang sangat mulia yaitu bulan Ramadan, manusia memiliki beberapa bagian. Golongan manusia ketika datang bulan Ramadan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Golongan yang pertama adalah golongan yang ketika bulan Ramadan datang tamu yang mulia ini, mereka tidak ubahnya dengan tidak kedatangan tamu. Hanya mereka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah biasa saja, baik datang bulan Ramadan atau tidak, amalan mereka biasa saja. Yang beramal amalannya biasa saja, yang bermaksiat juga tetap bermaksiat tanpa dia mengalami perubahan. Tidak ada bedanya antara dia, baik antara bulan Ramadan ataupun tidak. Kemudian yang kedua, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, golongan yang ketika bulan Ramadan mereka bersedih. Ketika datangnya bulan Ramadan mereka bersedih. Kenapa mereka bersedih? Bagi ahlul maksiat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwaabul jannah wa ulikat abwaabun niran wa sufidat asyayatin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika telah datang bulan Ramadan, maka dibukakanlah pintu-pintu langit, dibukakanlah pintu-pintu surga, dan juga ditutup pintu-pintu neraka, dan para syaitan, para tokoh-tokoh di lembut para syaitan itu dibelenggu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ahlul ma'asi bukan sekedar mereka tidak bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, tetapi justru mereka bersedih. Disedihkan dikarenakan ketika bulan Ramadan datang, mereka banyak penghasilan-penghasilan ataupun perbuatan-perbuatan yang haram. Mereka terhambat dikarenakan banyak manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan, sehingga mereka ini ketika datang bulan Ramadan bersedih dikarenakan tidak bisa melampiaskan syahwatnya, tidak bisa melaksanakan kemaksiatan-kemaksiatannya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada juga golongan yang mereka bersedih dengan datangnya bulan Ramadhan, akan tetapi bukan bersedih dikarenakan tidak bisa melakukan perbuatan dosa, tidak bisa melakukan perbuatan kemaksiatan, tetapi mereka bersedih dikarenakan perdagangan mereka, dikarenakan penghasilan mereka sangat bergantung dengan banyaknya manusia yang membeli, banyaknya manusia yang mau makan dan yang semisalnya, sehingga dengan datangnya bulan Ramadan, sebagian manusia bersedih dikarenakan menurut mereka penghasilan mereka berkurang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian golongan yang berikutnya, dengan datangnya bulan Ramadan adalah golongan yang mereka bergembira, berbahagia. Ketika datang bulan Ramadan ini, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, cuma golongan ini terbagi menjadi dua. Ada golongan-golongan ataupun golongan yang mereka bergembira, berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan dari sisi dunianya. Apa maksudnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan datangnya bulan Ramadan mereka yang tadi tidak memiliki usaha memiliki usaha, mereka bisa berjualan dengan banyak mendapatkan keuntungan dari sisi dunianya. Dengan datangnya bulan Ramadan laris perdagangan mereka, laris jual beli mereka, penghasilan mereka bertambah banyak dan seterusnya. Maka mereka ini bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, tetapi dikarenakan dari sisi dunia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada yang terakhir, golongan, dan ini adalah golongan yang terbaik dari manusia ketika datangnya bulan Ramadan, adalah orang-orang yang bergembira, senang mereka dengan datangnya bulan Ramadan bukan karena perkara dunia yang mereka dapatkan, akan tetapi mereka bergembira, senang dengan datangnya bulan Ramadan dikarenakan bulan Ramadan itu adalah bulannya untuk banyak beramal soleh, untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mausimul ibadah, Ramadan itu adalah musimnya ibadah. Maka mereka bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, sehingga mereka dengan datangnya bulan Ramadan benar-benar memanfaatkannya bukan untuk perkara dunia semata, akan tetapi benar-benar yang mereka manfaatkan ketika datang bulan Ramadan adalah memperbanyak keuntungan-keuntungan dari sisi akhirat, bukan keuntungan-keuntungan dari sisi dunia, tetapi yang mereka cari adalah keuntungan-keuntungan dari sisi agama, sisi akhirat, dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, memperbanyak ketaatan-ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya golongan inilah golongan yang terbaik ketika datangnya bulan Ramadan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara yang sangat ditekankan bagi kita semuanya ketika bulan Ramadan, yang harus kita dalam rangka memurojaah apa yang telah kita ketahui, dalam rangka mengingatkan kita semuanya, beberapa ibadah yang sangat ditekankan pada bulan Ramadan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibadah yang pertama, yang ini merupakan kewajiban seorang muslim yang sudah baligh, yang tidak ada umur, adalah seorang diwajibkan untuk berpuasa sebulan penuh pada bulan Ramadan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka kewajiban puasa ini sesuatu ibadah yang harus, bukan sekedar nilainya sunnah, tetapi merupakan kewajiban yang berdosa ketika seseorang yang telah memenuhi syarat dia tidak melakukan berpuasa di bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka kata Rasulullah SAW, karena iman dan juga mengharapkan pahala di sisi Allah Tabaraka wa Taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya bahwasanya kullu 'amalin li Adam, setiap amalan anak Adam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falahul hasanatu bi asri amsalha ila 700 dhi'f. Setiap amalan manusia, anak Adam itu dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla berfirman, illa shaum, kecuali puasa, kata Allah tabaraka wa taala, fa innahu li wa ana ajzi bih. Maka sesungguhnya puasa itu adalah untuk aku, dan aku yang akan membalasnya. Daraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makannya, dia meninggalkan minumnya, dia meninggalkan jimahnya, syahwatnya, karena aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Falisqa'imi farhatan, maka bagi orang-orang yang berpuasa, dia mendapatkan dua kegembiraan, dua kebahagiaan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan ketika dia berbuka, dan juga kegembiraan ketika dia berjumpa dengan Rabbnya. Wa yaqulu mabis sha'im adyabu 'inda Allah min rihil misk, kata Rasulullah SAW, bau, perubahan bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi daripada minyak wangi misik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahui puasa yang nilainya besar adalah puasa yang bukan sekedar dia menahan makan dan juga minumnya, akan tetapi yang paling penting adalah dia menahan anggota badannya, mulutnya, dari perkara-perkara yang diharamkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah puasa yang sangat bernilai, nilai yang sangat besar di sisi Allah tabaraka wa taala. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya yang namanya puasa, yang namanya puasa, kata beliau rahimahullah, adalah menahan anggota badannya dari berbuat maksiat, menahan matanya, menahan tangannya, menahan anggota badan yang lainnya dari berbuat maksiat, jawarinya dari perbuatan dosa-dosa dan maksiat, dan juga menahan lisannya dari berkata-kata yang kotor, kemudian menahan perutnya dari makan dan minum, dan menahan farjinya dari berbuat jima, menempaikan syahwatnya di siang hari di bulan Ramadan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menegaskan apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yad'u qawla zuhur wa ya'mal bih fa laysa lillahi hajatun min an yad'a ta'amahu wa syarabah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan yang haram dan tidak bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram ketika dia berpuasa, maka Allah tidak butuh kepada dia meninggalkan makan dan minumnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, di antara amalan yang besar yang ma'ruf di tengah-tengah kaum muslimin di bulan Ramadan adalah salatul lail, salatul tarawih, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain bulan Ramadan. Begitu juga kebiasaan beliau di bulan Ramadan, dan qiyamul lail adalah da'wah salihin, kebiasaan orang-orang saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ketika bersifatkan ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman, Allah menyatakan, wa yabiduna li rabbihim sujadan wa qiyama. Mereka adalah orang-orang yang bermalam untuk Rabb mereka dalam keadaan sujud dan juga berdiri. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mensifatkan orang-orang yang mendapatkan janji surganya Allah tabaraka wa taala, orang-orang yang bertakwa. Allah menyatakan dalam surah Ali Imran, wa bil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Disebutkan oleh para ulama maksudnya mereka beristighfar kepada Allah setelah mereka mengerjakan salat malam, qiyamul lail. terkhusus kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di bulan Ramadan, tiap-tiap di bulan Ramadan apa yang disebutkan tarawih itu sudah ditekankan untuk dikerjakan, dan yang afdal adalah dikerjakan secara berjamaah, bukan dikerjakan secara sendiri-sendiri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man qama ma'a imamihi hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang berdiri salat bersama imamnya sampai selesai, maka ditetapkan bagi dia salat dalam sujud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara amalan yang besar yang sangat ditekankan oleh para salaf di bulan Ramadan, bahkan mereka menganggap adalah ini adalah inti dari puasa di bulan Ramadan selain amalan berpuasa, yaitu adalah amalan sedekah dan juga amalan tilawatul Quran. Amalan itu yang sangat besar yang mereka anjurkan di bulan Ramadan, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dua, yaitu amalan yang ketiga dan yang keempat yang kita sebutkan pada siang hari ini, yaitu qiraatul Quran dan juga sedekah, memberi makan orang lain dengan makanan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan kepada Az-Zuhri rahimahullah atau Az-Zuhri rahimahullah menyebutkan tentang bulan Ramadan, beliau mengatakan innama hiya it'amut ta'am wa qira'atul Qur'an. Kata Az-Zuhri rahimahullah, Ramadan itu hanyalah dia memberi makan makanan dan juga membaca Al-Qur'an. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang keutamaan membaca Al-Quran telah disebutkan beberapa khutbah beberapa waktu yang lalu tentang ayat-ayat ataupun hadis-hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran. Adapun sedekah memberi makanan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas wa yakunu ajwalu ma yakunu fi Ramadan. Kata Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan, yang paling dermawan, kata Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau lebih dermawan lagi ketika datangnya bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika Jibril menemui beliau, kata Aisyah radhiyallahu anha, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min ar-rijal mursala. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat gemar berdermawan, sangat gemar memberi, sangat dermawan, melebihi angin yang sangat kencang, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikarenakan pentingnya perkara ini, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, begitu juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya sedekah ini memberi makanan apalagi di bulan Ramadan memiliki nilai yang sangat besar, terkhusus untuk menyelamatkan kita semuanya dari nerakanya Allah Tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Insan ketika menyifatkan tentang al-abrar, orang-orang yang abrar yang akan mendapatkan janji surganya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka adalah orang-orang yang memberi makanan yang mereka cintai kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim dan juga para tawanan. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Kami hanya memberi kalian makan dikarenakan takut kepada Allah, dikarenakan Allah untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan balasan, dan juga tidak mengharapkan terima kasih. Ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insan. Kemudian beberapa ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasannya, fa waqahu Allahu syarra dzalikal yawmi wa laqahu nadratan wa surura wa jazahu bima sabaru jannatan wa harira. Maka dengan sebab amalan mereka ini memberi makan maka Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dari kejelekan yang menyebar, yang merata nanti pada hari kiamat, dan mereka berjumpa pada dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berseri-seri wajahnya dan dalam keadaan bergembira ketika mereka berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendapat memberikan kepada mereka sutra-sutra dengan sebab kesabaran mereka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Ma min ayyamin illa wa malakani yansilan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berlalu, tidaklah datang suatu hari kecuali ada dua orang malaikat yang turun ke langit. Qala ahaduhuma, yang pertama dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma a'ti muntifan khalafa." Ya Allah, berilah ganti kepada orang-orang yang menginfakkan hartanya. Sementara malaikat yang lainnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma a'ti mumsikat talaba." Ya Allah, berilah kehancuran bagi orang-orang yang menahan hartanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Benar-benar sedekah memberi makan ini sangat ditekankan untuk menyelamatkan kita semuanya dari neraka ya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Abi bin Hatim radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna kunnar wa laqisti kafara." Takutlah kalian kepada neraka, jagalah diri kalian dari neraka, walaupun kalian bersedekah dengan separuh kurma. Besarnya nilainya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, separuh kurma dalam rangka membentengi kita semuanya dari nerakanya Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkhusus di bulan Ramadan. Terkhusus di bulan Ramadan, amalan ini sangat ditekankan sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Aisyah tadi. Begitu beliau sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, "Man fattara shaiman." Barang siapa yang memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, kana lahu min ajri shaim. Ghairu annahu la yansusu min ajri shaimi syai. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memberi makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menakjubkan lagi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, besarnya nilai memberi makan ini adalah disebutkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya ketika kita memberi makanan kepada orang lain dengan sebuah makanan, disebutkan bahwasanya selama makanan yang kita berikan tersebut masih ada dalam tubuh orang tersebut, maka semua amalan yang dilakukan oleh orang tersebut, kita yang memberi makan mendapatkan pahalanya, terus mendapatkan pahalanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita memberi makan mereka, beberapa waktu makanan tersebut berada di dalam tubuh orang tersebut, maka ketika dia sholat kita mendapatkan pahala sholatnya, ketika dia berpuasa kita mendapatkan pahala puasanya, ketika dia menyambung silaturahim kita mendapatkan pahalanya, dan seterusnya dari amalan-amalan dia. Dia membaca Al-Quran, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya dalam keadaan makanan yang kita berikan masih ada pada dia, maka kita akan mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan. Maka ambillah kesempatan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bulan yang mulia ini untuk banyak beramal saleh, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada bulan yang mulia dan juga tempat yang mulia engkau tidak bisa memanfaatkannya untuk beramal saleh, maka tentunya di lain waktu, di selain bulan-bulan yang mulia, sulit bagi kita semuanya untuk beramal dengan amalan yang saleh. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kelima, di antara amalan yang juga memiliki keutamaan di bulan Ramadan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim adalah melakukan umrah pada bulan Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umratu fi Ramadan tahilu hajjatan aw hajjatan ma'i. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umrah yang dilakukan pada bulan Ramadan itu sama nilainya dengan haji. Dalam riwayat yang lain, itu sama nilainya dengan haji bersamaku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang keenam, di antara amalan yang juga jangan berupaya kita untuk melaksanakannya adalah mengerjakan sholat zuhur atau sholat duha di awal waktunya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ini juga memiliki nilai yang sangat besar, yang berupaya kita untuk melakukannya terkhusus di bulan Ramadan dan juga di luar bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau ketika beliau selesai salat fajar, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim, beliau yajlisu fi musallahu, beliau tetap duduk di tempat salatnya, tetap duduk di musallanya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man shalla al-fajr fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu' asy-syamsu thumma shalla rak'atayn. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sholat fajar, sholat subuh berjamaah, kemudian setelah itu dia duduk di tempat sholatnya atau di musholanya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, kemudian setelah itu dia sholat dua rakaat, kanat lahu ajru hajjatin wa umrah, maka bagi dia pahala haji dan umrah tamatan, maka bagi dia orang yang melakukan ini, bagi dia pahala haji dan umrah sempurna. Tiga kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulanginya. Siapa di antara kita atau sedikit di antara kita yang telah berulang-ulang mengerjakan haji dan umrah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka amalan ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan yang dimaksud tentunya terbit matahari di sini adalah bukan pas terbit matahari, akan tetapi disebutkan oleh Syaikh Ibnu rahimahullahu taala sekitar 10 menit ataupun 15 menit setelah terbitnya matahari, dikarenakan ketika terbit matahari adalah waktu sholat yang terlarang kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir di antara amalan-amalan yang sangat ditekankan pada bulan Ramadan dan pada waktu-waktu di bulan Ramadan adalah banyak berzikir, beristighfar dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan di antara doa yang mustajab yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doanya orang yang berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Salatu da'awatin la turad," ada tiga doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Da'watul walid wa da'watus sha'ir wa da'watul musafir. Doanya orang tua kepada anaknya itu dikabulkan, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya orang yang sedang berpuasa dan juga doanya orang yang sedang sabar. Terkhusus kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu-waktu yang mustajab dalam keadaan dia berpuasa, dan juga pada waktu yang mustajab di antara waktu yang mustajab bagi orang yang berpuasa adalah dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia berbuka, beberapa saat sebelum berbuka, ketika sedang berbuka dan beberapa beberapa saat setelah berbuka, itulah yang disebutkan oleh Al-Tabaibin rahimahullahu ta'ala, waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apa saja yang kita amalkan dari bulan Ramadan ini dan juga pada bulan-bulan yang lain benar-benar diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga kita diberikan kesempatan untuk banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimish shalah.